بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد ini adalah majelis yang ke-28 dari majelis Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Artinya sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Hanya menyisakan beberapa hari, satu atau dua hari lagi ke depan, maka barakallahu fikum, pada kesempatan majelis kali ini kita akan sedikit membahas tentang ahkamu taubah, hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat. Karena kita sebagai umat manusia, sebagai manusia biasa, tidak akan pernah lepas dari kesalahan atau dosa atau kemungkaran yang dia sadari ataukah tidak, atau hal-hal yang kurang tepat atau hal-hal yang kurang adab, kurang afdal, atau kurang di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal dalam mengerjakan amal-amal ketaatan, terutama di momen-momen Ramadan. Sehingga diharapkan dengan masing-masing kita banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang telah lalu dari hari-hari Ramadan, dari dosa yang kita kerjakan, atau kesalahan yang kita kerjakan, atau perkara yang kurang afdal yang kita kerjakan, atau yang kurang dari perkara ibadah yang ada pada kita, diampuni oleh Allah Azza wa Jal, sehingga di penghujung Ramadan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang berbahagia adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah ketika Ramadan usai. Dan sungguh sengsara orang-orang yang belum diampuni oleh Allah Azza wa Jal seusai Ramadan. Seperti hadis yang masyhur ketika malaikat Jibril mendoakan 3 orang dan diaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Satu di antaranya ialah seseorang yang mendapati Ramadan dan dia keluar daripadanya belum diampuni dosanya. Maka harus mengaminkan doa tersebut. Raghima an fumri'in. Sungguh binasa, sungguh sengsara, sungguh celaka seseorang yang mendapati Ramadan namun dia keluar daripadanya belum diampuni dosa. Diaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Terlalu banyak riwayat atau ayat yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan hendaklah kalian bertaubat kepada Allah semuanya, wahai kaum mukminin, kamu pasti akan beruntung. Juga di At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah mengatakan, ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum mayukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar al-ayah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu semua bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Pasti Rabb kamu akan mengampuni dosa-dosa kamu, kesalahan kamu, dan memasukkan kamu ke dalam surga, surga jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dengan taubat, semua kesalahan akan diampuni dan termasuk asbab dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Juga di Al-Baqarah ayat yang ke-222 Allah mengatakan dalam petikan ayatnya, Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang gemar bertaubat dan hamba-hambanya yang gemar bersuci. Ini mengumpulkan dua toharah. Yang pertama toharah hissiyah dengan tatahur, dengan bersuci, baik dari hadas kecil atau hadas besar, dan juga toharah ma'nawiyah, yakni dengan bertaubat kepada Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawm 100 marrah. Wahai segenap umat manusia, hendaklah kamu bertobat kepada Allah dan beristighfarlah kepada-Nya. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Juga dalam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul yang diampuni dosanya yang telah lalu dan akan di masa akan datang. Bertaubat dan beristighfar begitu banyak kepada Allah SWT. Maka kita yang belum ada jaminan tentunya seyogianya semestinya lebih-lebih lagi harus sering-sering bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Taubat adalah ar-ruju' min ma'siyatillah ila ta'atih. Rujuk kembali dari maksiat kepada Allah menuju ketaatan kepada-Nya. Yang sebelumnya berbuat dosa, berbuat kesalahan, dihentikan dan kembali mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu hukumnya wajib dengan segera. La yajuzu ta'khiruha wa la taswifu biha. Tidak boleh ditunda-tunda atau nanti-nanti. Taswif, nanti, nanti dan nanti. Tidak boleh. Dikarenakan Allah Azza wa Jal memerintahkan taubat. Begitu pun Nabi kita Muhammad SAW. Dan hukum asal perintah Allah dan Rasulnya alal fawr wal mubadarah. Itu harus segera dan langsung dikerjakan. Tidak ditunda-tunda. Nah, juga dikarenakan seseorang yang menunda-nunda taubat akan dikhawatirkan mendapatkan khatimah yang jelek. Dia nggak tahu kapan dia mati. Dan juga menunda taubat terus-menerus berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla akan mengakibatkan hati ini keras. Semakin jauh dari Allah, semakin lemah imannya. Sehingga semakin susah untuk mendapatkan taufik untuk bertobat kepada Allah. Kemudian terbiasa mengerjakan maksiat akan membuat dia itu terbiasa dengan tindakan tersebut. Sehingga semakin susah untuk dia tinggalkan, dia lepaskan. Maka segeralah bertaubat kepada Allah, segeralah dia beristighfar kepada Allah, segera dia tinggalkan semua yang ada. Dengan bersegera, maka akan hapus semua dosa-dosa yang dia lakukan selama ini. Baik. Taubat ini yang dianjurkan dalam Islam ialah at-taubatun nasuh. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Dikatakan sebagai taubatan nasuha dikarenakan memenuhi persyaratannya dan dia meliputi semua dosa. Walaupun pendapat yang rajih sah taubat dari sebagian dosa, satu dosa, dua dosa, bukan dari semua dosa. Namanya taubah al-juz'iyah. Taubat secara parsial. Namun yang sangat dianjurkan dan sangat diperintahkan dan afdal taubatan nasuha. taubat dari semua dosa dan memenuhi persyaratannya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalah Syahrul Ramadan, taubatan nasuha itu ada 5 syarat. 5 syarat. Yang pertama adalah antakuna khalisatan lillahi azza wa jal. Taubatnya itu ikhlas karena Allah azza wa jal. Yang memotivasi dia, yang membangkitkan dia bertaubat adalah mencintai Allah, mengagungkan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, takut dari hukuman-hukuman Allah azza wa jal. Taubatnya bukan dikarenakan urusan dunia atau dikarenakan tendensi terkait dengan seorang makhluk. Kalau niatannya seperti itu, tidak diterima taubatnya oleh Allah azza wa jal. Ikhlas, sebagaimana amal-amal yang akhir ikhlas. Yang kedua, ayyakuna nadiman. Dia harus betul-betul menyesal. Sedih, menyesali apa yang telah lampau dari dosanya. Sedih. Dan ini merupakan kunci taubat. At-taubah an-nadamah. An-nadamah itu hiya taubah. Penyesalan adalah taubat. Sehingga nampak pada guratan-guratan wajahnya, nampak dari gestur tubuhnya, dia betul-betul taubat, betul-betul istighfar kepada Allah azza wa jalla. Itu ketentuannya. Sehingga bukan taubat tapi ada unsur kesombongan di situ atau yang lain-lain. Orang yang taubat nampak dari raut wajahnya, nampak dari gestur tubuhnya, betul-betul ada penyesalan. Yang ketiga ialah ayyukli anil ma'siyati fawra. Dia segera meninggalkan tindakan maksiat tersebut. Kalau maksiatnya dalam bentuk mengerjakan yang haram, langsung ditinggalkan. Langsung ditinggalkan saya itu juga. Kalau maksiatnya dalam bentuk meninggalkan perkara yang wajib, maka langsung dia kerjakan saat itu juga. Nah, maka tidak sah taubat ketika dia masih terus-menerus di atas maksiatnya. La tasihhu taubatu ma'al israri 'alal ma'siyah. Tidak sah taubat ketika disertai dengan terus-menerus berbuat kemaksiatan. Taubat secara lafaz. Tindakan dia lanjut. Hadza maghrur. Ini adalah orang yang tertipu. Nah, kemudian apabila maksiatnya itu berkaitan dengan hak-hak makhluk, maka tidak sah taubatnya hingga dia berlepas diri atau bebas dari hak-hak tersebut. Kalau bentuknya adalah mengambil harta orang lain, maka tidak sah taubatnya sampai dia mengembalikan harta itu kepada orangnya pada masih hidup. Atau kalau sudah mati kepada ahli warisnya. Atau kalau tidak ada ahli waris, dia serahkan kepada baitul mal. Atau kalau tidak ada baitul mal, maka dia sedekahkan atas nama dia. Atas nama pemilik harta tersebut. Kalau maksiatnya dalam bentuk menghibai seorang muslim, maka wajib dia minta halal kepada muslim tadi. Kalau dia sudah tahu dia pernah menghibainya, dia minta halal kepada muslim tersebut. Kalau dia belum tahu, jangan dikasih tahu. Sebab itu akan semakin menyakitkan hatinya. Cukup dia menyebutkan kebaikan-kebaikan muslim yang dulu pernah dia ribai. Dia sebutkan kebaikannya, dia sanjung sebagai ganti dulu pernah dia ribai. Nah, kemudian kalau taubatnya itu taubat yang sifatnya juz'iyah, parsial, maka sah taubatnya ketika dia memenuhi semua ketentuan taubat pada dosa tadi, walaupun dia mengerjakan dosa yang lain. Dosa yang itu diterima, sah taubatnya. Dosa yang lain, dia harus bertaubat kembali. Ketentuan yang keempat adalah ayya'zima ala alla ya'uda fil mustaqbal ila al ma'siyah. Dia berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi di masa akan datang dosa yang pernah dia kerjakan. Ini adalah buahnya taubat dan bukti kejujuran dia dalam bertaubat. Berazam sangat kuat. Kalau di hatinya terbersih, taubat, tapi nanti akan saya kerjakan lagi. Taubat, nanti akan saya kerjakan lagi. Ada magrur, ini orang tertipu. Ketentuan yang kelima, tidak boleh bertaubat setelah habis masa diterimanya taubat. Dan tidak sah memang taubat yang dikerjakan setelah selesai masa dan waktu diterimanya taubat. Tayib, selesainya waktu taubat itu ada dua macam. Ada yang khusus untuk per orang, ada yang umum. Ada pun yang khusus ialah ketika dia sudah sakaratul maut. Sudah sakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Ghargharah suara orang yang sedang nazak, sedang sakaratul maut. Dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Imam Ahmad wa Tirmidzi dan ya Hasan. Itu masing-masing orang. Adapun yang umum, waktu selesai taubat secara umum ialah dengan tulu'u syamsi min maghribiha. Dengan terbitnya matahari dari arah barat. Ketika sudah terbit dari arah barat, maka tidak ada lagi kemanfaatan taubat. Enggak ada lagi manfaat taubat. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Rasulullah SAW, la tazalu taubatu tuqbalu hatta tadlu'u syamsu min maghribiha. فإذا طلعت طوبى على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. Taubat akan senantiasa diterima hingga terbitnya matahari dari arah baratnya, dan bila telah terbit maka dikunci, ditutup pada masing-masing hati dengan apa yang ada pada dia, dan cukuplah amal bagi mereka semua. Ini dari Imam Ahmad dan dikatakan Hasan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bukunya An-Nihaya. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, man taba qabla an tatul asyamsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, Allah akan terima taubat. Sehingga semua ketentuan di atas harus dipenuhi. Maka wa mata sahhati taubatu bi ijtima'i syurutiha wa qubilat mahallahu biha dzalika dzambal ladzi taba minhu wa in 'azum. Manakala taubatnya sah dengan terpenuhi semua ketentuannya dan diterima oleh Allah azza wajalla, maka Allah akan menghapuskan semua dosa yang dia taubat daripadanya, walaupun dosanya begitu besar, walaupun itu dosa kufur. Walaupun dosa kufur. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas jiwa-jiwa mereka yang banyak dosanya, kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Maka pada momen di penghujung Ramadan seperti ini, semestinya dan seyogianya kita banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah azza wajalla, terutama di waktu sahur, terutama di waktu setiap doa, banyak bertaubat. Taubat dari banyak hal. Taubat dari dosa, dari kemaksiatan, taubat dari kesalahan, kekhilafan, taubat dari perkara-perkara yang sia-sia, taubat dari kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah azza wajalla. Dari semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa terus dan senantiasa taubat dan istighfar kepada Allah azza wajalla, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan diharapkan selesai Ramadan kita termasuk hamba Allah yang diampuni dosanya, sehingga menjadi hamba Allah yang berbahagia dengan itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.